Ros FM Jakarta. Mempertahankan motivasi. Dalam perjalanan keluar kota, seorang ustadz meminta supirnya untuk mencuci mobil di tempat peristirahatan. Lalu dengan entengnya supirnya menjawab, "Tidak usah dicuci ustadz, nanti juga kotor lagi." Sang ustadz tidak menjawab. Dia hanya tersenyum menanggapi jawaban supirnya itu. Namun, ternyata ada sebuah rencana besar yang memberikan hikmah baik kepada si supir maupun kepada kita. Sampai pada waktu makan, ustadz dan rombongannya masuk ke sebuah rumah makan, tidak terkecuali si supir. Ustadz ini memang tidak membeda-bedakan orang. Dia selalu memperlakukan supirnya dengan baik dengan cara makan dan tidur di tempat yang sama atau setara dengannya. Pada saat itu, si supir akan mengambil nasi, lalu piringnya diambil oleh ustadz. Si supir kaget. "Mengapa ustadz? Saya tidak boleh makan." Tanya si supir keheranan. "Betul, kamu tidak usah makan," kata sang ustadz dengan tenangnya. "Mengapa ustadz? Saya kan lapar." "Tidak usah makan, nanti juga lapar lagi," kata si ustadz. Lalu si supir tertegun, kemudian dia sadar. "Oh ya, baiklah. Setelah makan, nanti saya akan mencuci mobil, ustadz." Ini adalah cerita nyata yang disampaikan ustadz itu sendiri belasan tahun yang lalu. Sebuah cerita yang penuh hikmah. Semoga cerita ini memberikan jawaban kepada orang yang mengeluh karena setelah mengikuti pelatihan motivasi, motivasinya turun lagi. Katanya, "Buat apa ikut pelatihan motivasi karena tidak bertahan lama? Setelah kita mengecharge handphone kita, nanti baterainya juga akan habis lagi. Apakah menjadi alasan kita tidak mengecharge HP kita? Setelah tidur, kita akan ngantuk lagi. Apakah kita tidak perlu tidur? Setelah mandi, kita juga akan kotor lagi. Apakah kita tidak perlu mandi?" Bahkan dalam masalah keimanan ada istilah futur. Apakah kita tidak usah mempertebal iman kita? Begitu juga, apakah kita tidak perlu mencari nafkah karena uang kita habis dan habis lagi? Sahabat, habis dan berkurang adalah suatu realita. Justru itulah kita perlu mengisi dan mengisi lagi. Kotor adalah suatu realita. Oleh karena itu, kita perlu membersihkannya secara terus-menerus. Begitu juga dengan motivasi, dia akan turun atau juga berkurang. Oleh karena itu, kita perlu menyegarkan motivasi kita lagi. Semua cara ini bisa efektif jika kita sudah membuka belenggu yang ada di dalam pikiran kita, menghilangkan luka emosi dan menerapkan sistem manajemen diri. Karena semuanya sudah dijelaskan dengan lengkap pada e-book motivasi diri, melaju kencang menuju impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.